seraut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih. Pesona jelitamu juga bukan cuma itu kelebihan dirimu. Oh, kau hiasi diri dengan budi pekerti. Kau hambakan diri ke hadirat ilahi. Itulah yang membuatku makin cinta padamu. Yang membuatku makin sayang padamu. Oh, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Tapi yang menyilaukan mata, sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Wanita sepertimu tak seribu satu. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Tapi bukan cuma itu pesona jelitamu, juga bukan cuma itu kelebihan dirimu. Oh, kau hiasi diri dengan budi pekerti. Kau hambakan diri ke hadirat ilahi. Itulah yang membuatku makin cinta padamu. Itulah yang membuatku makin sayang padamu. Oh, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi.